بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان في الدين قوم مسلمين رحماني ورحمكم الله الحمد لله karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kumpul di masjid dalam rangka untuk ngaji, dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarusuna bima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, kecuali akan turun pada mereka sakinah, ketenangan, ketenteraman, rahmat, dan para malaikat akan mengelilingi tempat tersebut. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebutnya di hadapan makhluk-makhluk yang ada di langit sana. Sehingga tentunya ini adalah fadilah, keutamaan yang amat sangat besar bagi orang yang mau mengambil manfaat dari bermajisnya ia di masjid, di antara masjid-masjid Allah Azza wa Jal. Demikian pula dalam sabdanya yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa para malaikat pada mengkibas-kibaskan sayapnya karena ridho dengan orang-orang yang pada menuntut ilmu. Demikian pula keutamaan yang amat sangat besar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk para penuntut ilmu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alallaha at-taufiq. Ikhwan fiddin, hafizakumullahu jami'an. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan bareng-bareng murojaah sebuah kitab atau kutip yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dalam kitabnya Masail Jahiliyah, yang tentunya antum semuanya sudah pada pernah belajar, pernah membaca, pernah mengkaji, sehingga pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk bareng-bareng baleni, dalam rangka untuk bareng-bareng murojaah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya, yang tentunya dalam bermurojaah itu diharapkan padanya ada saling memberi manfaat, saling mengingatkan agar tercapai padanya kebaikan. Qala rahimahullahu taala, qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi muqaddimati risalatihi Masail Jahiliyah, هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. كذا الشيخ محمد النجدي رحمه الله تعالى, masalah-masalah ini menyelisih padanya Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang ahlul jahiliyah, baik dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan ummiyin. Mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha, dari perkara-perkara yang seorang muslim tidak boleh untuk tidak mengetahuinya. Permasalahan-permasalahan yang akan kita baca itu adalah permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang diselisih padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab ataupun orang jahiliyah dari kalangan al-ummiyin. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'a, bahwa dalam Masail Jahiliyah yang dikarang oleh Syekh atau yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad ini, terdapat 128 permasalahan yang beliau ambil dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga aqwal ahlul ilmi. Demikian pula dari ucapan-ucapan ahlul ilmi. Wal ghardu min dzalika tanbihul muslimin min ajri ayyatanibu hadhil masail li'annaha khatiratun jidda. Tujuan dari perkara ini, tujuan dari dikarangnya atau dikumpulkannya perkara-perkara ini, untuk memberikan tanbih, untuk memberikan peringatan bagi orang-orang muslim agar mereka menjauhi masalah-masalah ini, karena ini adalah perkara yang sangat membahayakan. Sehingga Syekh menyebutkan tentang perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, harapannya untuk agar kita menjauhinya, tidak melakukan sebagaimana kelakuan mereka, tidak berucap sebagaimana ucapan mereka, tidak berbuat sebagaimana perbuatan mereka. Di mana Syekh Muhammad rahimahullah menjelaskan bahwa masalah-masalah ini telah diselisihi padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab atau yang orang dari kalangan al-ummiyin. Siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Al-murad bihim, yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah minal yahud wan nasara. Orang Yahudi, demikian pula orang Nasrani. Kenapa dinamakan mereka itu ahlul kitab? Li'annal yahuda indahum kitabut Taurah allati anzalaha Allahu ala Musa alaihi salam. Karena orang-orang Yahudi memiliki kitab yang namanya Taurat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Demikian pula Nasara, mereka juga punya kitab yang namanya Injil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, sehingga dinamakan ahlul kitab karena turun kepada mereka kitab dari langit. Dinamakan ahlul kitab karena turun kepada mereka kitab dari langit. Sehingga mereka dinamakanlah ahlul kitab karena mereka orang-orang yang punya kitab, baik Taurat maupun Injil. Kemudian pada perjalanannya mereka pada mengadakan perubahan, mereka pada mengadakan penyimpangan sebagaimana yang antum telah saksikan. Di sana ada Injil Perjanjian Baru, Injil Perjanjian Lama dan seterusnya. Demikian pula pada Taurat, yang intinya kitab-kitab itu sudah tidak aslinya lagi, sudah terjadi banyak padanya perubahan. Adapun dinamakan al-ummiyun, fal murad bihim al-arab alladzina la yudinuna bidiyanatain. Yang disebut dengan al-ummiyun adalah orang-orang Arab yang tidak memiliki agama, baik agama Yahudi maupun agamanya orang Nasrani. Mereka dinamakan al-ummiyun. Sehingga al-ummiyun itu dinisbatkan kepada ummi. Ummi itu artinya ibu. Di mana dinamakan dinisbatkan kepada ibu? Kenapa? Karena ma'ruf yang sangat, istilahnya kalau orang Jawa bilang mbok-mboken, yang masih kecil sangat tergantung pada ibunya. Sehingga karena saking kecilnya dia enggak bisa nulis, enggak bisa baca. La yaktub wa la yaqra'ul maktub. Itu makna ummi. La yaktub wa la yaqra'ul maktub, tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca tulisan. Itu makna ummi. Sehingga orang-orang yang tidak diturunkan kepada mereka kitab Taurat maupun Injil dinamakan ummi. Di mana mereka ada sebelum diturunkannya Al-Quran. Jadi kaum ummiyun ini mereka ada sebelum diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Huwallazi, dialah yang telah mengutus pada kaum yang ummi rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Demikian pula Allah juga sebutkan dalam ayatnya surat Saba ayat 44. Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir wa ma atainahum, dan tidaklah kami memberikan kepada mereka min kutubin, satu kitab pun, dan tidaklah kami memberi kepada mereka satu kitab pun yang mereka baca. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, dan tidaklah kami mengutus kepada mereka sebelum engkau seorang rasul pun, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun. Ini artinya apa? Ini cuma menegaskan makna ummi tadi, orang yang tidak turun kepada mereka kitab, demikian pula tidak diutus kepada mereka seorang rasul pun. Kenapa? Karena ada dari kalangan manusia yang sama sekali memang belum pernah menjumpai rasul, artinya belum pernah mendengar, apalagi melihat. Demikian pula belum pernah mendapati kitab dari langit sesuatu pun. Mungkin orang-orang yang tinggal di pedalaman, atau orang-orang yang sama sekali gak tahu tentang apa itu kitab dan seterusnya. Ini sangat mungkin. Kenapa? Karena memang pada kenyataannya demikian. Ada sebagian daerah itu yang sama sekali memang benar-benar tidak ngerti kitab dan tidak ngerti rasul. Karena nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk kaum tertentu dan juga untuk masa tertentu. Nabi-nabi sebelum Muhammad itu diutus untuk kaum tertentu dan juga untuk masa tertentu. Sehingga sangat dimungkinkan ada di sana masa yang tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Sangat dimungkinkan ada satu daerah yang tidak mengetahui apa itu kitab sama sekali. Demikian pula sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya yang lain, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disifati dengan nabi yang ummi. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak bisa membaca, nabi juga tidak bisa menulis. Adapun ketika mengirimkan surat itu nabi punya sekretaris, punya juru tulis. Demikian pula ketika satu hari nabi pernah bisa membaca, itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya nabi sama sekali tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang mengikuti rasul, seorang nabi yang ummi, yang telah mereka jumpai tertulis di kitab mereka, baik kitab Taurat ataupun kitab Injil, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan juga melarang mereka dari kemungkaran. Sehingga dikatakan di sini fa kaunuhu ummiyan la yaqra wa la yaktub wa jaa bihadzal kitab al-'adzim dalilun ala sidqi risalatihi. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kemudian dia datang dengan membawa kitab atau Al-Quran, maka ini sebagai dalil yang nyata tentang kebenaran risalah yang dibawa beliau. Berbeda ketika seorang itu memang pandai nulis atau kutu buku, mentelaah banyak kitab, mungkin dia akan bisa ngarang kitab, mungkin dia akan bisa bikin karya-karya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Tapi kok ada beliau membawa kitab yang namanya Al-Qur'an yang isinya Masya Allah. Maka ini menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa Nabi kita agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika mu'jizatun lahu. Yang demikian ini adalah mukjizat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal Arab ummiyun wa nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam ummi. Orang-orang Arab, mereka adalah orang-orang yang digelari dengan ummi, dan juga nabi mereka pun juga nabi yang ummi. Ini kenapa tadi dinamakan Ahlul Kitab, dan juga kenapa dinamakan ummi. Adapun jahiliyah, fal muradu biha an-nisbatu ilal jahl wal jahlu adamul ilmi. Adapun jahiliyah itu dinisbatkan kepada al-jahl, yang namanya jahl itu tidak punya ilmu atau bodoh. Wal jahiliyatu hiya allati laisa fiha rasulun wa laisa fiha kitabun. Jahiliyah itu adalah masa yang tidak ada padanya seorang rasul pun, dan juga tidak ada padanya satu kitab pun yang turun. Ini butuh untuk dicermati betul apa itu makna jahiliyah. Karena terkadang seseorang salah dalam berkata-kata, sekarang kita berada di masa jahiliyah, maka ini keliru kalau ngomong mutlak begitu itu. Jahiliyah itu adalah alati laisa fiha rasulun, masa yang tidak ada padanya seorang rasul pun yang diutus, dan juga tidak ada pada masa tersebut satu kitab pun yang turun. Ini yang dinamakan masa jahiliyah. Wal muradu biha makana qabla bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan masa jahiliyah di sini adalah masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan masa jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah bertabarruj, janganlah berhias, bertingkah laku sebagaimana tabarrujnya, tingkah lakunya orang-orang jahiliyah dahulu. Yang dimaksud di sini adalah sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annau qabla bu'itha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana al-'alamu kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhad. Karena sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam seluruhnya ketika itu kondisinya yamuju fi dhalal, bergelombang, artinya bergelombang bahkan ombak di dalam kesesatan, kekufuran dan penyimpangan. Artinya sangat istilahnya menyebar bagikan ombak yang amat sangat besar karena saking tersebarnya yang namanya kesesatan, kekufuran dan juga penyimpangan, sehingga dinamakanlah jahiliyah. Li'annar risalati as-sabiqata indarasat, karena risalah-risalah yang dibawa oleh rasul-rasul yang dulu, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dan yang lainnya sudah pada hilang. Wal yahud harafu kitabahum at-taurah wa adkhalu fihi katsiran minal kufriyat wad-dhalal wasyana'i allati adkhaluha fit-taurah. Orang Yahudi misalnya, mereka telah merubah-rubah kitab Taurat. Mereka masukkan di dalamnya banyak dari kekufuran, kesesatan dan juga perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Mereka masukkan dalam kitab Taurat. Demikian pula sama yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka telah merubah-rubah Injil tidak sebagaimana di ketika dulu turun kepada Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana pula yang pernah dilakukan oleh salah seorang yang bernama Bulis atau Syawil, di mana dia seorang Yahudi yang sangat dendam di ketika diutusnya Nabi Isa alaihissalam, maka dia pura-pura masuk agama Nasrani, kemudian memasukkan ajaran-ajaran baru, kemudian memasukkan dalam Injil perkara-perkara yang bukan dari Injil, sehingga rusaklah agama Nasrani tidak sebagaimana ketika dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kemudian muncul apa yang namanya akidatut taslis, tiga tapi satu, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu dan seterusnya. Itu yang memunculkan adalah seorang yang Yahudi yang bernama Bulis. Dia orang Yahudi yang masuk ke agama Nasrani untuk merusak agama Nasrani dari dalam. Dan demikian yang banyak terjadi, sehingga agama ini sangat amat rentan. Artinya agama yang ada pada diri masing-masing manusia ini sangat amat rentan terjadi perubahan dengan sangat mudahnya untuk seseorang mengakses dari dunia yang sangat jauh tempatnya dari kita. Sangat gampang untuk seseorang belajar bahasa-bahasanya orang kafir. Sangat banyak alat-alat milik-milik orang-orang kafir yang kita pergunakan. Ini juga salah satu wasilah untuk terjadinya pengrusakan agama ini. Sekalipun kalau agama Islam itu sendiri Allah yang akan menjaga. Yang kita maksud pengrusakan di sana adalah pada diri masing-masing individu. Itu sangat rentan terjadi kerusakan dengan adanya media-media elektronik dan yang semacamnya. Belum lagi dikirimnya mahasiswa-mahasiswa ke luar negeri. Apakah untuk belajar di Qom, Iran misalnya, sekitar berapa 6 tahun yang silam itu sudah mungkin 4 ribuan mahasiswa yang ada di sana. Itu berapa tahun yang silam, sehingga nggak tahu lagi berapa jumlah mahasiswa yang ada di sana yang ketika pulang nanti akan dielu-elukan oleh banyak umat yang jelas-jelas mereka akan membawa kerusakan. Ini perkara yang wakil benar-benar terjadi. Sehingga dari sini semestinya untuk kita semangat ngaji. Karena dengan ngaji kita akan tahu, oh ini bukan dari Islam. Sebagaimana nanti di antara apa yang akan kita baca adalah bagaimana masuknya ajaran-ajaran filsafat berupaya untuk dicekokkan ke dalam Islam, sehingga ada istilah filsafat Islami. Kenapa dinamakan filsafat Islami? Karena tidak ada dalam Islam itu apa? Filsafat. Ya, ini salah satu nanti yang salah satu pokok masalah yang akan juga kita baca dalam kitab ini. Isarahnya panjang sekali tentang mukadimah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wa amal Arab, adapun orang-orang Arab, fakanu ala kismain, kismun ittaba'a diyanat as-sabiqah kal yahud wan nasraniyah wal majusiyah wa kismun kanu ala al-hanafiyyah dini Ibrahim wa Ismail la siyama fil Hijaz fi ardi Makkah al-mukarramah. Adapun orang-orang Arab dulu, mereka terbagi menjadi dua. Satu bagian mengikuti agama orang-orang yang telah dulu, agama Yahudi, agama Nasrani, dan juga Majusi. Satu bagian lagi mengikuti agama Al-Hanafiyah, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Terlebih-lebih lagi orang-orang Hijaz yang ada di Mekah ketika itu, mereka masih mengamalkan, berkeyakinan dengan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ila an zahara fihim rajulun yuqalu lahu Amr bin Luhai al-Khuza'i, sampai muncullah di tengah-tengah mereka orang Arab Hijaz ini seorang laki-laki yang dikenal dengan namanya Amr bin Luhai al-Khuza'i, yang mana beliau adalah seorang penguasa Hijaz ketika itu, di mana beliau menampakkan kebagusannya, semangatnya ibadah dan seterusnya. Pada suatu hari beliau sakit, lalu berobat ke negeri Syam. Didapati di negeri Syam orang-orang pada nyembah patung. Didapati di negeri Syam orang-orang pada nyembah patung. Fastahsana zalika. Kemudian dia beranggapan baik terhadap orang-orang yang menyembah patung tersebut. Wa ja'a minasyam bi asnamin ma'ahu. Dia datang dari negeri Syam, pulang bawa patung. Dia pulang ke negeri Hijaz dengan membawa patung. Bahkan kemudian beliau mengambil atau istilahnya menggali patung-patung yang dulu pernah dikubur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ada Wadda, ada Suwa'a, ada Yahuza, ada Nasr dan yang lain-lainnya. Ia gali, ia tampakkan kembali yang mana dulu patung-patung itu sudah ditelan bumi ketika terjadi topan di masa itu. Tapi begitu datangnya siapa tadi, Amr bin Luhai al-Huza'i, patung-patung tadi digali, dimunculkan kembali. Kemudian datanglah syaitan yang akhirnya kemudian orang-orang Arab ketika itu pada nyembah patung atau berhala. Ini bermula dari seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuza'i yang dia ngikuti ajaran orang Syam ketika itu. Maka di ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, didapati ketika itu di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Ada 360 patung. Yang biasa patung-patung itu semuanya ketika itu ya ada sajennya, ada macam-macamnya. Ada sajennya, kemudian ada istilahnya duit kilonya itu istilahnya wajib atau apa istilahnya kalau yang untuk sajen itu loh. Itu ada. Di ketika itu sampai-sampai di antara fatwa para ulama ketika menghancurkan patung-patung itu didapati harta tadi, duit-duit sajen tadi dikumpulkan untuk membayar utang salah seorang sahabat. Duit-duit sajen tadi yang ada di patung-patung tadi dikumpulkan untuk membayar utang salah seorang sahabat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhasil menaklukkan Mekah, kemudian beliau menghancurkan patung 360 patung yang berada di sekeliling Ka'bah ketika itu. Sambil beliau mengucapkan waja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, sambil ayat ini diulang-ulang sambil menghancurkan patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah ketika itu. Barakallahu fikum. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pembacaannya pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan faedahnya. Ada kedulunya aku minkum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.